Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bayanu asrari saumi wa adabihi. Penjelasan tentang rahasia-rahasia dari saum dan adab-adab etika-etikanya. Wali saumi salasu maratiba. Puasa itu ada 3 tingkatan. Jadi orang yang berpuasa ada 3 level. Barakallahu fikum. Naam. Level pemula, pertengahan, dan yang paling tinggi. 3 level itu adalah saumul umum. Level yang paling rendah adalah saumul umum. Puasa keumuman kaum muslimin. Puasa orang-orang yang awam. Yang kedua, naik lagi 1 tangga, saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Naik lagi 1 tingkatan, dan ini yang paling tinggi, saumu khususil khusus. Nah, puasanya orang khusus dari orang-orang yang khusus. Di antara maksud beliau menyampaikan 3 maratib, 3 tingkatan ini adalah paling tidak kita bisa mengukur diri kita. Ya. Selama ini saya itu puasa berada di level mana? Level yang paling rendah, pertengahan, atau yang paling tinggi. Atau tidak mencapai level itu sama sekali. Fa'amma saumul umum. Adapun puasa keumuman kaum muslimin. Fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati. Adapun puasa levelnya orang-orang umum, orang-orang awam, hanya sebatas menahan perut dan kemaluan untuk menunaikan syahwat-syahwatnya. Ya. Jadi dia hanya menahan lapar dan menahan jima. Itu level puasa orang-orang umum. Barakallahu. Wa amma saumul khusus, adapun puasanya orang yang khusus, bahwa kaful lisani wal yadi warijli was-sam'i wal-basari wasairil jawarihi anil asami, yaitu menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, menahan pendengaran, menahan penglihatan, dan seluruh anggota badan dari yang namanya dosa. Nah, ya. Itu puasanya orang yang khusus. Lisannya tidak berkata-kata kotor. Lisannya tidak berkata bohong. Lisannya tidak menggibahi orang lain. Bukan hanya perut dan kemaluan yang puasa, mulut juga puasa. Sehingga dia lebih banyak diam dari perkara yang sia-sia dan percuma. Kecuali untuk yang baik, qiraatul Quran, zikir, dan yang semisal dengannya. Waliyat, begitu juga tangan, dia jaga tangannya dari yang namanya dosa. Mencuri, barakallahu fikum, atau chattingan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Dalam urusan apa? Nah, dalam urusan hati, ya, nah, pacaran lewat chatting-chattingan itu dosa, ya, barakallahu fikum. Nah, via medsos yang ada, barakallahu fikum. Atau kaki. Dia menahan kakinya untuk melakukan perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dengan barakallahu fikum mungkin menendang, ya, anaknya orang lain, anak tetangga, barakallahu fikum. Nah, gara-gara dia chattingnya nggak dibalas-balas sama pacarnya, akhirnya dia emosi, ya. Anak tetangga lewat ditendang sama dia. Nah, barakallahu fikum. Atau langkah kakinya, barakallahu fikum, yang tadinya via medsos, akhirnya kopi darat, ya, berjumpa janjian, ketemu di mana kak? Aku pakai baju merah. Kakak pakai baju apa? Aku pakai baju loreng. Karena sedang berburu, ya kan? Nah, ketemu di mana? Nah, ketemu di plaza. Ya, nah, Plaza Marina. Misal. Itu udah dosa itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, puasa-puasa ngedit. Barakallahu fikum. Kencan. Nah, dosa barakallahu fikum. Wasana, menahan pendengarannya dari hal-hal yang dosa. Ya, tadi telepon. Nah, ya. Udah sampai mana, Dek? Nah, kakak udah sampai mana? Nah, barakallahu fikum. Berbicara dengan lawan jenisnya barakallahu fikum. Atau mendengarkan musik, ya, keroncongan misalnya barakallahu fikum, atau sariosa. Naam. Wal basar, begitu juga menahan pandangannya barakallahu fikum. Naam. Melihat wanita ajnabiyah, baik barakallahu fikum di alam nyata atau di dunia maya, itu dosa barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau kita masa-masa puasa yang saya contohkan tadi masih dilakukan, berarti kita masih dalam taraf level puasanya orang-orang awam. Ya, nah. Puasa-puasa masih ngedit. Puasa-puasa barakallahu fikum masih mendengarkan musik. Puasa-puasa masih nonton yang aneh-aneh barakallahu fikum. Nah. Ya, baik. Berarti level puasa kita masih kelas rendahan. Walaupun status kita adalah santri. Nah, yang harusnya level puasanya itu di atas itu. Barakallahu fikum. Wa amma shaumu khususil khusus. Adapun puasanya orang yang khusus, dari yang khusus tadi, ini yang paling istimewa, yang paling spesial. Fahuwa shaumul qalbi anil himami ad-dani'ati wal afkari al-mub'idati anillahi ta'ala wa kaffihi amma siwallahi ta'ala bil kulliyati. Yang paling istimewa adalah yang puasa itu hatinya. Setelah perut, kemaluan puasa, lisan puasa, ya anggota badannya puasa semua, dia tambahkan level berikutnya. Hatinya juga berpuasa. Dari ambisi-ambisi rendah. Naam. Ya, dari ambisi-ambisi yang rendah, ambisi-ambisi duniawi, hasrat-hasrat duniawi, syahwat-syahwat duniawi. Barakallahu fikum. Naam. Dia bersihkan hatinya dari ambisi-ambisi tadi. Wal afkar al-mubi'idati. Juga membersihkan hatinya dari pikiran-pikiran yang menjauhkan dia dari Allah. Naam. Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jorok, ya, pikiran-pikiran yang barakallahu fikum maksiat. Nah, itu dia bersihkan hatinya dari pikiran-pikiran tadi. Dan dia menahan hatinya dari segala sesuatu selain Allah secara total. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Hadza shaum lahu syuruhun ta'ti fi ghairi hadzal mawdi'. Puasa dengan level ini ada penjelasannya, akan datang insyaallah bukan di sini tempatnya. Akan beliau jelaskan secara dalam tentang shaumul qalbi. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mustanif rahimahullahu taala Fa min adabi shaumil khususi. Di antara adab puasa yang khusus, ghadul basar wa hifdzul lisan amma yu'dhi min kalamin muharramin aw makruhin aw ma la yufidu wa hirasatal baqi al jawarihi. Tawahirasatul baqi al-jawarihi. Di antara adab puasa yang khusus adalah menundukkan pandangan. menjaga lisan dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Dari ucapan-ucapan yang haram, cacian, makian, celaan, ghibah, atau ucapan-ucapan yang makruh, barakallahu fikum. Atau bahkan ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Seperti apa? Beatbox. Enggak ada faedahnya itu ya, barakallahu fikum. Baik. Dan juga kata beliau menjaga anggota-anggota badan yang lainnya yang tersisa dari perkara-perkara dosa. Fil hadis min riwayatil Bukhari anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan kedustaan, maka Allah tidak butuh dengan perbuatan dia yang tidak makan dan tidak minum. Artinya puasanya. Allah enggak peduli dengan puasanya. Kalau yang dia tahan cuman perut dan kemaluan dan tenggorokan. Barakallahu fikum. Tapi yang lain masih tetap melakukan dosa. Wa min adabihi. Di antara adab berpuasa. Alla yamtali'a min at-ta'am fil laili. Bal ya'kulu bimiqdarin. Kata beliau, janganlah dia memenuhi isi perutnya dengan makanan di malam hari. Tetapi hendaknya dia makan sesuai dengan kadar. Ya. Secukupnya. Barakallahu fikum. Kadang kalau kita lagi puasa itu, barakallahu fikum, lihat hidangan-hidangan yang sedang disiapkan oleh ibu kita, ya, oleh ummi atau ibu atau mama, mungkin sebagian masih ada yang panggil mama ya. Nah. Dari jam 5 sore itu sudah gelisah itu ya. Nah. Masakan, minuman yang sudah disediakan itu pengennya di libas habis, barakallahu fikum. Nah. Baik. Sudah tak sabar menanti-nanti waktu berbuka. Barakallahu fikum. Naam. Nah, ketika masuk waktu berbuka, barakallahu fikum, sebenarnya perut kita itu sudah merasa cukup. Tayyib dengan kurma, air putih atau es satu gelas dan mungkin satu piring makanan nasi dan lauknya. Nah, tapi tadi karena di sore hari itu dia sudah punya azam yang besar, barakallahu fikum, itu dia lanjutkan. Padahal sekedar itu saja sudah cukup, barakallahu fikum, kenyang. Kemudian dia melanjutkan sholat. Nah. Tapi karena sudah barakallahu fikum punya azam tadi, itu dia lanjutkan. Ya. Nah. Sudah barakallahu fikum sholat, balik lagi barakallahu fikum. Nah, itu yang asli. Ya. Kalau tadi itu cuman barakallahu fikum ganjel perut aja. Nah. Baik. Kalau tadi satu piring selesai sholat, dua piring. Ada kolak. Ada es durian. Ya, ada es teler. Barakallahu fikum. Nah. Belum lagi ada puding, ada kue ini. Santap semua sama dia. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Fa innahu, kata beliau, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Kata beliau, tidaklah anak Adam itu memenuhi sebuah wadah, sebuah tempat yang buruk, melainkan perutnya. Ya, nah, jadi dari sekian banyak tempat yang boleh kita isi penuh, kentong, panci, barakallahu fikum ya, kendi, gelas, botol, boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau kita isi penuh. Ya. Yang paling jelek kalau kita isi penuh itu justru perut, barakallahu fikum, ya. Itu tempat yang paling jelek untuk diisi penuh. Barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, seperti tadi gambaran, barakallahu fikum. Karena dia barusan pulang dari pondok. Ya, nah. Sudah begitu kangen dengan masakannya Umi. Barakallahu fikum. Hidangan-hidangan di rumah. Wah, sudah. Ya, nah. Selesai sholat maghrib itu, wah. Enggak terkontrol. Barakallahu fikum. Ya. Semua dia libas habis. Barakallahu fikum. Nah. Uminya sudah mengingatkan. Nak, jangan terlalu banyak. Puasa Ramadan itu masih 10 hari lagi. Ya. Kamu mau apa Umi akan masakan. Gami. Malam ini juga harus tuntas ini ya. Mubazir kalau enggak tuntas. Nah. Barakallahu fikum. Dia tuntaskan benar. Barakallahu fikum. Tapi kan setelah selesai itu barakallahu fikum. Tayyib. Pandangannya mulai gelap. Ya, matanya berkunang-kunang, barakallahu fikum. Kepalanya pusing. Nah, habis itu apa? Muntah-muntah, barakallahu fikum. Over, berlebihan. Tidak lama kemudian terdengarlah suara Ninu, Ninu, Ninu, Ninu. Apa? Ambulan. Dia di opname. Nah, itu jeleknya. Itu yang paling cukup parah ya. Seseorang yang makan berlebihan sampai barakallahu fikum dia di opname di rumah sakit. Nah, barakallahu fikum. Atau kalaupun tidak sampai barakallahu fikum dia di opname di rumah sakit gara-gara muntah-muntah tadi kebanyakan makanan. Dampak yang paling ringan apa yang boleh sebutkan setelahnya? Wa mata syabi'a awal al-laili lam yantafi' binafsihi fi baqihi. Ketika dia sudah kenyang, full perutnya di awal malam, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari malam yang tersisa. Jadi bawaannya itu adalah ngantuk. Barakallahu fikum. Nah, mulai dari selesai sholat isya, mau masuk taraweh, nah itu sudah ya ngantuk. Nguap, barakallahu fikum, itu enggak tertahankan. Nah. Baik. Sehingga malam-malam yang tersisa, padahal itu adalah waktu-waktu yang paling utama pada bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, ketika kita pulang, justru kita kehilangan peluang tadi. Wa kadzalika idza syabi'a waqta as-sahar lam yantafi' bi nafsihi ila qaribin min adh-dhuhri. Begitu juga sahur, kata beliau, enggak boleh kenyang-kenyang. Ya. Sahur itu juga enggak boleh terlalu kenyang. Kata beliau demikian juga ketika dia terlalu kenyang ketika sahur, maka dirinya tidak akan bisa mengambil manfaat dari waktu yang ada sampai waktu zuhur. Bawaannya apa? Setelah kenyang tidur, habis sholat subuh, coba aja lihat kebiasaannya. Nah, apalagi kalau yang nggak ada tanggungan kerja di kantor atau sudah liburan, ya barakallah. Sudah habis subuh itu jelas, ya barakallah. Nah, habis zikir sejenak, anggaplah yang masih punya komitmen yang bagus, barakallahu fikum, dia sampai matahari terbit setinggi tombak melaksanakan sholat, ya, ba'da syuruk. Habis itu apa? Bentang kasur. Nah, barakallahu fikum, dia akan berkreasi membuat peta benua yang ada di negeri antah berantah. Iler. Nah. Ya, yang iler di bantalnya itu bikin peta-peta yang belum pernah ditemukan oleh Columbus. Barakallahu fikum. Nah, baik. Tidur sampai waktunya azan zuhur baru bangun. Waktu sepanjang itu dia sia-siakan. Barakallahu fikum. Lianna kasratal akli turisul kasal wal futur, kata beliau. Karena banyak makan akan memberikan efek males dan tidak semangat. Ya, nah. Terlalu banyak makan itu akan menyebabkan kita malas dan tidak semangat. Summa yafutu al-maqsudu minasyami bikasratil akli. Ditambah lagi kata beliau, dia akan kehilangan maksud dari perpuasa itu sendiri. Gara-gara banyak makan, puasa itu ada maksud yang lain. Li'annal murada minhu ayyadhu qata' malju'i. Karena di antara tujuan puasa itu adalah dia bisa merasakan bagaimana rasanya orang yang lapar. Nah, barakallahu fikum. Selama ini dia tidak tahu apa itu rasanya lapar. Ya. Perutnya belum sempat berbunyi krucuk-krucuk, itu sudah dia isi lagi. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi, panjang dan lama. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Dia tidak pernah merasakan lapar. Barakallahu fikum. Nah. Pada bulan Ramadan itulah dia bisa belajar, barakallahu fikum, mengetahui sensasi rasanya lapar. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wa yakuna tarikan lil mushtahi. Sehingga dia mampu menjadi orang yang meninggalkan segala dorongan, hasrat, dan hawa nafsunya. Ya. Jadi dengan menahan lapar itu, faedahnya diantaranya kita bisa berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Tidak semua yang kita inginkan harus kita tunaikan. Ya, tapi perlu kita pertimbangkan baik-baik. Barakallahu fikum. Baik. Yang paling berat justru bagi orang yang berada dan punya segalanya. ya, belajar untuk mengatur barakallahu fikum hasrat, itu yang paling sulit. Karena dia bisa apa saja. Dia pengen apapun bisa dia beli. Bisa dia gapai. Nah, justru kekurangan orang yang seperti ini adalah, ikhwan, dia sulit mengendalikan hasratnya. Nah, dan biasanya hasrat itu barakallahu fikum kalau sudah diperturutkan, dia akan membawa kita pada kecelakaan, pada kehancuran. Barakallahu fikum. Nah, jadi dengan berpuasa, seseorang bisa belajar, bisa berlatih bagaimana mengendalikan hasrat, ambisi, dan hawa nafsunya. Wa amma shaumut tatawwu'i. Adapun puasa-puasa sunnah. Fa'alam anna istihbabas shaumi yata'akkadu fil ayyamil fadilati. Maka ketahuilah bahwa, kata beliau, dianjurkannya puasa-puasa sunnah tadi semakin ditekankan pada hari-hari yang memiliki keutamaan. Sangat dianjurkan untuk berpuasa. Wa fawadilul ayyam ba'duha yujadu fi kulli sanatin. Dan keutamaan hari-hari itu sebagiannya ditemukan pada setiap tahun. Kasiyami sittati ayyamin min syawalin ba'da ramadhan. Seperti puasa 6 hari di bulan syawal setelah bulan ramadhan. Barakallahu fikum. Siapa di kalangan kita yang luput darinya puasa Syawal di tahun ini? Barakallahu fikum. Qasiyami yaumi Arafah. Seperti juga puasa di hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah yang barusan saja kita lewati. Wa yaumi Asyura. Wa asyri dzulhijjah, 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, wal Muharram, 10 hari pertama dalam bulan Muharram. Itu adalah puasa-puasa yang sangat ditekankan. Wa ba'dhuha yatakarraru fi kulli syahrin. Sebagian puasa-puasa tadi ada yang berulang dalam setiap bulan. Ka awalil ashhur wa awsatihi wa akhirihi. Seperti puasa di awal bulan, pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Faman shoma awwal asyhari wa awsathahu wa akhirahu faqad ahsana, kata beliau. Yang mampu untuk puasa di awal bulan, pertengahan bulan, dan di akhir bulan, maka itu yang paling bagus, kata beliau. Atau termasuk yang bagus. Paling tidak dalam satu bulan itu ada 3 hari yang kita ambil untuk waktu berpuasa. Barakallahu fikum. Dengan dasar barakallahu fikum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, awsani khalili bi thalathin la ada'ahunna hatta amuta. Awsani khalili bi thalathin La ada'ahunna hatta amuta. Naam. Orang yang paling aku cintai yaitu Rasulullah memberikan wasiat kepadaku 3 amalan. Dan aku tidak akan meninggalkan 3 amalan itu sampai aku mati. Yang pertama, shaumu salasati ayyamin min kulli syahrin. Shaumu salasati ayyamin min kulli syahrin. Yang pertama adalah puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, itu minimalnya. Dalam 1 bulan itu 3 hari kita pakai untuk puasa. Bebas. Di awal bisa, di tengah bisa, di akhir bisa. Atau kita bagi. Di awal 1, di tengah 1, di akhir 1. Yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha. Yang ketiga, naumun ala witrin. Tidur dalam kondisi sudah melakukan sholat witir. Barakallahu fikum. Naam. Itu 3 amalan yang dijaga oleh Abu Hurairah. Yang barakallahu fikum diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1124 dan riwayat Muslim nomor 721. Naam. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in bihasbika antasuma kulla syahrin salasata ayyamin fa inna laka bikulli hasanatin ashra amsaliha fa inna dhalika siyamud dahri kullihi fa inna dhalika siyamud dahri kullihi. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr, kalau kamu mampu untuk puasa dalam setiap bulan sebanyak 3 hari, maka kamu akan mendapatkan dalam setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat. Maka puasamu yang 3 hari tadi senilai puasa barakallahu fikum setahun penuh. Jadi kalau kita setiap bulan puasa 3 hari rutin, ya, enggak pernah tinggal, maka sama saja kita berpuasa setahun penuh. Kenapa? Karena satu kebaikan dikali 10. Satu kali puasa dikali 10. 10 hari. Kalau 3 kali puasa berarti 30 hari. Iya. Nah, jadi satu bulan itu berarti kita full hanya dengan puasa 3 hari. Kalau tiap bulan puasa 3 hari, berarti 1 tahun penuh. Paham ya? Nah, itu sudah yang paling enteng. Barakallahu fikum. Tayyib. Paling tidak 1 bulan 3 hari. Riwayat Bukhari nomor 1874. Riwayat Muslim nomor 1159. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kata beliau, ghaira annal afdal ayyaja'ala as-salasata ayyama al-bidhi. Hanya saja, yang lebih afdol lagi, kata beliau, dia jadikan yang tiga hari tadi pada hari-hari biud, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ya. Nah. Itu yang paling afdol. Dia usahakan puasa tanggal 13, 14, 15. Pada tanggal 13, 14, 15 antum lihat bagaimana bentuk bulan pada malam harinya. Mendekati purnama. Bulat, tanggal 15 itu bulat total. 13 itu sudah lumayan, ya. Nah, 14 sudah mendekati. 15 bulat total. Nah, kalau tidak terjadi mendung. Makanya dibilang ayyamul bid. Bid itu kan artinya dari kata bayidha, putih. Nah. Tayyib. Sumia bidan. Sumia bidan. Li'ib yibadi layaliha. Sumia bidan li'ib yibadi layaliha. Binuril qamari. Kenapa disebut puasa ayyamul bid? Karena malam harinya, barakallahu fikum, langit itu cerah, ya, bersih, karena terangnya cahaya bulan. Nah, makanya disebut ayyamul bid, terang, putih, bersih, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sehingga tayyib al-washu lil-layali. Ayyamul bid itu sifat untuk malamnya, menjadi bukan untuk harinya, tapi untuk malamnya. Makanya dibilang ayyamul bid. Karena pada hari itu tanggal 13, 14, 15 malam itu terang benderang. Barakallahu fikum. Langit bulan itu sinarnya sempurna. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum sangat dianjurkan bagi kita untuk memiliki habit, ya, kebiasaan untuk berpuasa. Enggak tua, enggak muda. Ya. Kalau yang muda jelas. Kemarin kita jelaskan. Masa muda itu syahwatnya menggebu-gebu, ya. Nah, bergejolak, bisa dikendalikan dengan puasa. Yang tua juga demikian. Walaupun memang kalau sudah tua itu yang namanya hasrat, barakallahu fikum, syahwat itu sudah mulai menurun. Ada kendala dan yang lainnya yang dialami oleh mereka-mereka yang sudah mulai menua. Khususnya yang sudah kepala 4 ke atas. Ya. Nah, itu sudah ibaratnya itu lampu kuning, ya. Kalau salaf itu kalau sudah masuk usia 40 tahun itu sudah warning. Peringatan, lampu kuning. Nah, mungkin bapak-bapak di sini yang usianya sudah 40 masuk ke atas merasakan. Ya. Tidak seperti masa muda. Dunia ini kayaknya berada pada mode slow motion. Kayak waktu itu berputar begitu lambat, barangkali. Ya. Yang dulu jalannya gagah jadi jalannya pelan-pelan. Cletak. Cletuk. Nah, kalau pakai sandal bakyak gitu, ya, barakallahu fikum. Nah, pelan jalannya, nggak bisa. Nah, barakallahu fikum, ya. Kadang lupaan. Tadi aku kesini mau ngapain ya? Gak ngapa-ngapain, balik lagi. Ya kan? Nah, ternyata udah sampai. Iya, mau ngambil jemuran tadi, balik lagi ngambil jemuran. Ya. Nah, yang namanya penyakit-penyakit sudah mulai bermunculan. Ya. Mulai dari yang namanya penyakit gula darah, jantung kolonel, kemudian barakallahu fikum, asam urat, ya, na'am. Asam apa lagi? Asam lambung, na'am barakallahu fikum. Asam papat, na'am. Asam pitu, barakallahu fikum. Berbagai macam penyakit mulai bermunculan. Nah, itu terapinya dengan puasa. Nah, saya pernah baca jurnal, atau bukan jurnal, artikel ya. Itu dari UNER, Universitas Erlangga, barakallahu fikum, terkait dengan manfaat puasa bagi tubuh kita. Nah, di antaranya tadi, puasa itu bisa membuat kita mengkontrol ya gula darah yang ada pada tubuh kita. Jadi dari 10 pasien yang mereka uji coba barakallahu fikum untuk berpuasa, nampak hasil yang signifikan. Kenaikan gula darahnya itu bisa terkontrol dengan baik. Jadi yang sudah punya penyakit gula, ini biasanya sudah masuk-masuk usia 40 ke atas ya. Banyak-banyak puasa. Tapi itu untuk stadium tipe 2. Ya, bukan yang parah. Nah, tipe 2 itu masih bisa terkendali dengan puasa. Kemudian yang kedua, puasa itu juga mampu mencegah barakallahu fikum dari dampak buruk ya, jantungan ya. Jadi orang yang punya penyakit jantung barakallahu fikum itu akan terbantu dengan berpuasa. Ya. Jantung itu kan, penyakit jantung itu kan terjadi diantaranya karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Ya. Karena darah itu begitu banyak mengandung lemak darah, trigliseril, barakallahu fikum. Nah, atau adanya lemak-lemak jahat sehingga jantung itu berat ketika dia memompa darah ke seluruh bagian-bagian tubuh. Jadi kalau dia tersumbat kan dia kerjanya berat. Nah, kalau banyak yang tersumbat semakin berat, berat, berat ya. Nah, ibaratnya dia dipaksa kerja berat. Yang enggak kuat bisa bah bisa meledak barakallahu fikum. Nah, ya. Makanya ada istilah ring 1, ring 2, ring 3. Ya, orang yang jantungnya itu udah dipasang ring. Nah, banyak yang putus. Nah, dengan berpuasa barakallahu fikum itu akan meringankan ya kerja jantungnya. Nah, begitu juga barakallahu fikum puasa itu akan membantu detoksi pada tubuh kita. Mengurangi efek racun. Nah, barakallahu fikum. Sehingga enggak tua, enggak muda, sangat dianjurkan untuk apa? Banyak berpuasa. Ya. Yang muda untuk mengendalikan syahwatnya, yang tua untuk barakallahu fikum menjaga kesehatannya. Nah, sehingga puasa itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah habit yang bagus barakallahu fikum. Nah, sehingga diusahakan. Wa ba'dhuha, kata beliau, yatakarraru fi kulli usbu'in wa huwa yaumul itsnaini wa yaumul khamis. Sebagian puasa tadi ada yang berulang pada setiap minggu, yaitu puasa Senin dan Kamis. Nah, artinya ketika kita sudah punya kebiasaan habit paling tidak sebulan 3 kali berpuasa. Nah, setelah kita sudah merasakan khasiatnya, ya, barakallahu fikum, kita bisa mencoba naik level yang berikutnya. Yaitu apa? Seminggu dua kali puasanya. Senin dan Kamis. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Senin, Kamis sudah mulai terbiasa naik lagi ke level yang berikutnya, yang paling afdal, yaitu puasa Daud sehari puasa, sehari tidak, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Apakah memakan buah apel bisa melemahkan hafalan? Yang pernah saya baca dalam buku-buku adab thalabul ilmi, bukan apelnya ya, tapi makanan-makanan yang kecut, terlalu kecut, terlalu asam. Ya, barakallahu fikum. Itu yang mereka sebutkan. Yang terlalu asam, yang terlalu kecut, barakallahu fikum, tayyib, itu bisa melemahkan kekuatan hafalan. Nah, itu dari pengalaman mereka. Tayyib. Tapi kalau masih normal, ya seperti apel kan banyak mengandung vitamin C, antioksidan, barakallahu fikum. Na'am. Kalau kita mengkonsumsinya dalam kadar yang pas gizinya, barakallahu fikum, bermanfaat, ya. Nah, tayyib. Apa hukum mempelajari bahasa Jepang? Apa itu bisa dibilang wibu? Yukadril hajah. Nabi SAW, barakallahu fikum, menunjuk beberapa orang sahabat untuk mempelajari bahasa asing. Seperti Zaid bin Thabit, ya, ini cerdas sekali beliau ini. Beliau mempelajari bahasa asing itu hanya dalam hitungan hari, barakallahu fikum. Bahasa Ibrania, ya, bahasa bangsa-bangsa yang ada saat itu, cepat sekali beliau belajar. Nah, 3 hari sudah jago. Karena dia sudah tahu, barakallahu fikum, pondasi yang membangun semua bahasa yang ada. Dia punya fundamentalnya, ya. Sehingga mempelajari bahasa yang lain itu tinggal mengetahui beberapa kaidah-kaidah saja. Nah, artinya kalau ada hajah diperbolehkan, barakallahu fikum. Nah, sayyid. Tapi kalau enggak ada hajah, sekedar gaya-gayaan, barakallahu fikum, ya. Nah, innamal a'malu bin niat. Sayyid. Bahasa Arab aja masih pelintat-pelintut, ya. Nah. Sudah mau bahasa Jepang, barakallahu fikum. Apa hukum bagi orang yang cekcok selama lebih dari 3 hari? Dilihat sebabnya. Kalau sebabnya adalah sebab hududun nafsiyah, masalah pribadi, maka dia akan menanggung dosanya. Ya. Nah, dosa itu akan terus mengalir sampai ada salah satu di kalangan mereka yang berusaha untuk mengakhirinya. Dengan berbaikan, barakallahu fikum, berdamai, ya, dan yang satu juga menyambut hal itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau unsurnya adalah unsur syar'i, maka tidak ada batasannya. Sampai orang yang kita tinggalkan tadi benar-benar bertobat dari barakallahu fikum pelanggaran dan tayyib bid'ah yang dia lakukan. Nah, jadi dilihat sebabnya. Dan saya nasihatkan barakallahu fikum, tidak enak ya memupuk yang namanya permusuhan, apalagi di pondok pesantren. Sumpah kan tuh. Tempat kita ini sempit. Ya, kalau kita terlalu banyak menyimpan barakallahu fikum rasa sakit hati, terlalu baper dalam bergaul, ya dimanapun kita akan merasakan kesumpekan. Ya, nah, tinggal di lantai 3 ada yang enggak cocok. Ya. Nah, kles. Enggak maaf-maafan. Di rolling lantai 2 ketemu lagi yang enggak cocok. Di lantai 3 ketemu lagi. Ya, lantai 1 ketemu lagi. Nah, ngantri di kamar mandi, ada si Fulan, si Alan, lantai 2, lantai 3 yang dia enggak suka, ngantri bareng. Ya. Nah, sumpek. Ya ke toko juga ketemu lagi. Nah, jadi memelihara sakit hati itu enggak bagus. Barakallahu fikum. Nah. Nasihat mereka salaf, kalau pengen hidup tenang, nyaman, takhaful. Ya, nah. Mengabaikan. Barakallahu fikum. Sakit hati tadi itu enggak usah dipendem, dibuang aja. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Enggak usah terlalu diingat-ingat, enggak usah terlalu diambil hati. Ya. Hal-hal perilaku teman-teman kita yang mungkin barakallahu fikum menyakitkan hati. Ikhwan ya. Nah, maafkan saja. Itu kalau kita ingin hidupnya tentram, aman, nyaman, barakallahu fikum. Nah. Baik. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita jawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.